بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Dalam dua pertemuan yang terakhir, kita telah mempelajari dua macam ibadah di antara sekian banyak macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ar-raja, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-khawfu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya sepantasnya bagi seorang mukmin di dalam kalbunya terdapat rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh di dalam kalbu seorang mukmin hanya ada rasa takut saja kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada rasa harap. Dan sebaliknya, jangan sampai pula di dalam kalbu seorang mukmin hanya ada rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla saja tanpa disertai rasa takut kepadanya. Ulama menyebutkan bahwa rasa harap dan rasa takut seperti dua sayap pada seekor burung. Ulama mengatakan ar-raja'u wal khawfu janahani yatiru bihima al-mu'minu ilallahi. Rasa harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah dua sayap yang seorang mukmin terbang dengannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor burung, dia tidak akan bisa terbang dengan salah satu dari kedua sayapnya saja, apalagi tanpa sayap. Dia hanya bisa terbang apabila ia mengepakkan kedua sayapnya. Maka demikian pula seorang mukmin, dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla melainkan dengan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini perlu ana sampaikan, penjelasan ulama tentang mana yang lebih didahulukan, atau lebih tepatnya, mana yang sepantasnya lebih didominankan, rasa harap kepada Allah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan, apabila kita sedang dalam keadaan sakit, maka kita lebih mendominankan, lebih menguatkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang sedang sakit ini kalbunya rapuh, lemah. Sehingga dengan memperkuat rasa harap kepada Allah Azza wa Jal, kalbunya tersebut akan menguat. Demikian pula, alasan yang lainnya bisa jadi ia meninggal karena sakitnya tersebut. Maka dengan menguatkan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ia, kalau memang Allah Azza wa Jalla takdirkan meninggal dunia, ia meninggal dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tatkala kita sedang sehat, maka yang lebih dikuatkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang sehat itu lalai, lengah, lupa dengan kenikmatan yang ada padanya. Sehingga terkadang kesehatannya itu justru membuat ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menguatkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, diharapkan kesehatannya tidak mendorong ia untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tatkala kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita menguatkan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita bersemangat di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Dan apabila kita dihadapkan pada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita menguatkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat, agar kita terdorong untuk menjauhi kemaksiatan yang sudah ada di hadapan kita tersebut. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan, hendaknya rasa harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla sama kuatnya, agar rasa harap kepada Allah tidak mendorong pemiliknya untuk merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Dan agar rasa takut kepada Allah Azza wa Jal tidak menyeret pemiliknya untuk berputus asa dari rahmah Allah Azza wa Jalla. Ini tentang rasa harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting, yang harus senantiasa diingat adalah bahwa dua-duanya harus senantiasa ada di dalam kalbu. Rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala ganjaran darinya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmahnya, mengharapkan jannahnya, mengharapkan untuk melihat wajahnya, dan juga rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan hukumannya, takut akan siksaannya, dan yang semakna dengannya. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, Farraghbatu ilaihi wa raja'u ma 'indahu 'ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. maka berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan apa yang ada di sisinya. Raghbah dengan roja semakna berharap kepada Allah, dan nanti akan datang penyebutan secara khusus tentang ar-raghbah. Merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka dahulu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka tunduk berserah diri kepada kami. Khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini nanti akan berulang penyebutannya tatkala pembahasan tentang raghbah, rahbah, dan khusyuk. Farraghbu ar-raja'u war-rahabu al-khawfu. Maka ar-raghab di dalam ayat tersebut bermakna ar-raja', berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ar-rahab di dalam ayat tersebut yaitu al-khawf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wakilahuma ibadatun, dan kedua-duanya merupakan ibadah. Wa 'alal 'abdi an yuhsina dhannahu bi rabbih, dan wajib bagi seorang hamba untuk berbaik sangka kepada Rabb-nya. Wa ya'mala bil asbabi syar'iyyati, dan melakukan sebab-sebab yang syar'i. Wa inna dhanna al-hasana ma'a al-akhdhi bil asbabi ya'udu 'ala al-'abdi bil khairi. Dan sesungguhnya sangkaan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla yang disertai dengan mengambil sebab-sebab, menjalankan sebab, akan mengembalikan kebaikan kepada seorang hamba. Wa birrahmati, dan akan mendatangkan rahmah kepada seorang hamba. Wa bidukhulil jannati wa bimaghfiratiz dzunubi, dan akan mendatangkan ganjaran berupa masuk ke dalam jannah dan diampuninya dosa-dosa bagi seorang hamba. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hakadha at-tawakkulu ibadatun, dan demikian pula tawakkal merupakan ibadah. Apa makna tawakkal? Wa huwa at-tafdhid ila Allah wal i'timad alayhi fi kulli al-umuri ma'a al-akhdh bil asbab, yaitu menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Azza wa Jalla dan bersandar kepadanya dalam seluruh perkara, disertai dengan mengambil sebab-sebab. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tawakal terkandung padanya tiga unsur, tiga perkara. Yang pertama, kita menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Yang kedua, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh urusan. Yang ketiga, kita menjalankan sebab-sebab. Tentunya sebab-sebab yang diperbolehkan atau yang disyariatkan, bukan sebab-sebab yang diharamkan. Contoh misalnya, seorang talibul ilm, penuntut ilmu, ingin meraih ilmu yang bermanfaat. Maka di sini dia disyariatkan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla di dalam upaya-upayanya menuntut ilmu, dan dia menempuh sebab yang bisa menghantarkannya kepada ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Belajar, mempelajari ilmu agama Allah, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam murajaah, memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu yang ia pelajari, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Apabila terkumpul tiga unsur ini, itulah dia tawakkal. فَتَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ فِي السَّلَامَةِ مِنَ الشَّرِّ وَالْعَافِيَةِ مِنَ الْفِتَنِ وَحُصُولِ الرِّزْقِ وَفِي دُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ مَعَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ. Maka engkau bersandar kepada Allah Azza wa Jalla di dalam keselamatan dari keburukan, keselamatan dari fitnah-fitnah, mendapatkan rizki, masuk ke dalam jannah, selamat dari neraka, disertai dengan mengambil, yaitu menjalankan, sebab-sebab yang disyariatkan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, apabila kalian memang orang-orang yang beriman. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يَعْنِي كَافِيهِ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Mari kita membahas dua ayat ini, yang juga disebutkan muallif di dalam matan, yang merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tawakal merupakan ibadah. Kita mulai dari ayat yang pertama, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mana sisi pendalilan di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa tawakal merupakan ibadah? Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hamba untuk bertawakal hanya kepadanya semata. Dan segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan meridainya. Dan segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai, berarti itu merupakan ibadah. Ayat ini, pada asalnya, kalimatnya adalah fatawakkalu 'ala Allah. Fatawakkalu 'ala Allah. Karena jar dan majrur ini pada asalnya dia diakhirkan dari fi'il. Nah, kemudian jar dan majrur 'ala Allah didahulukan daripada fi'il. 'Ala Allah fatawakkalu. Faedah apa yang bisa kita ambil di sini? Faedah pengkhususan. Karena kaidah di dalam bahasa Arab, taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasr. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Alallah seharusnya kan diakhirkan. Tatkala dia didahulukan, maka dia memberikan faedah pembatas. Maka makna wa 'ala Allahi fatawakkalu, dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah semata. Kemudian perhatikan pula di sini firman Allah Azza wa Jal, in kuntum mu'minin. Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa pemurnian tawakal hanya kepada Allah semata merupakan syarat sahnya keimanan. Pemurnian tawakal hanya kepada Allah semata merupakan syarat sahnya keimanan. Kemudian kita beralih kepada ayat yang kedua. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Mana sisi pendalilan di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa tawakal merupakan ibadah? Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan balasan bagi orang yang bertawakal kepadanya, yaitu apa? Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Dan sesuatu yang Allah janjikan atasnya, balasan kebaikan, pahala, ganjaran, berarti Allah Azza wa Jalla mencintai dan meridai. Sesuatu tersebut berarti merupakan ibadah. Dan sebagaimana tadi baru saja kita pelajari bahwa di dalam ayat ini terdapat penetapan ganjaran pahala bagi orang yang bertawakal kepada Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Al-Syeikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah secara makna Allah Azza wa Jalla tidaklah menjanjikan balasan yang semisal dengan ini bagi ibadah yang lain. Allah Azza wa Jalla tidaklah menjanjikan balasan yang seperti ini bagi ibadah yang lain. Jadi balasan berupa Allah mencukupi seorang hamba ini hanya berlaku bagi ibadah tawakal. Maka ini menunjukkan agungnya ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih lagi, balasan yang dijanjikan bagi orang yang mengamalkannya, yang bertawakal kepada Allah, demikian agungnya. Yaitu apa? Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Rabb semesta alam yang menguasai segala sesuatu di alam ini akan mencukupinya. Tentunya ini merupakan balasan yang begitu agung, begitu besar. Maka semestinya seorang mukmin dia senantiasa berupaya untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menyandarkan atau menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah semata, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, dan menempuh sebab-sebab, menjalankan sebab-sebab yang diperbolehkan ataupun yang disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.